Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma waffiqna likulli khairin fid dunya wal akhirah. Allahumma ihdina wa saddidna. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua, mencurahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, serta memberikan kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani hidup dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa juga pemerhati di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga hari demi hari kita lewati dengan kemudahan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman dan kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semangat untuk terus membenahi diri, mengintrospeksi hati kita, mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang tauhid al-asma'i wa sifat. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan di antara sifat Allah an-nuzul. Akan tetapi sebelum dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ingin disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah ini dan selamat dari berbagai kebatilan dan penyimpangan. Ikhwatal iman, fa rahimakumullah. Musuh-musuh Allah dan musuh agama ini tidak henti-hentinya membuat makar, propaganda dengan berbagai kemasan, ya, untuk merusak agama Allah, untuk ya merubah ajaran Islam dengan berbagai alasan, yang kesemua hal itu sebagai bukti bahwa mereka sangat membenci apa yang menjadi aturan yang harus diikuti seorang muslim di dalam menata, menjalani hidup ini, bahwa itu adalah kebaikan. Islam datang dan membawa seluruh kebaikan dengan segala kesempurnaannya, ya, dan kaum mukminin harus meyakini hal itu dan wajib meyakininya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar dalam setiap perkataannya. Ya. Dan keyakinan kita bahwa siapa yang mendengar Islam ini, datang kepadanya syariat Islam, sampai kepadanya Al-Qur'an, dan dia tidak menerima, maka akidah kaum mukminin, akidah yang diajarkan oleh Rasul bahwa setiap yang tidak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana kata Nabi adalah merupakan penghuni neraka. Ini bukan klaim surga seperti ya yang dilakukan sebagian kelompok tertentu, tidak. Ini semata-mata kita sampaikan adalah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau yang berbicara dengan wahyu. Nah, di zaman sekarang ini prinsip-prinsip dasar ini berusaha untuk dirusak. Ya, dirubah dengan berbagai alasan. Ya. Dan dengan istilah bingkai moderasi agama, kemudian berbicara di sana orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang ingin meliberalisasikan agama, sehingga perkara-perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin ya turun temurun bahwa agama ini telah sempurna. Ada orang-orang yang menyatakan zaman sekarang bahwa agama ini belum sempurna. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah menyatakan dia benar, ya, benar sendiri, ya, klaim benar. Ada yang mengatakan bahwa klaim surga itu ya, janganlah mengklaim hanya surga untuk dia. Ikhwatul iman fa rahimakumullah. Ya. Dengan baju atau dengan istilah moderasi agama, orang-orang berbicara menggunakan hal tersebut terlepas dari maksud tujuan dari ya program yang seperti itu. Tapi kita mendapatkan bahwa yang berbicara dengan tujuan moderasi agama tersebut ternyata berusaha untuk merubah prinsip-prinsip dasar ya dari ajaran Islam itu sendiri. Ya, begitu berani mengatakan bahwa agama ini ya, ajaran Islam ini belum sempurna. Subhanallah. Ini prinsip dasar yang telah dirubah, telah dirusak, maka semua agama akan berantakan semuanya. Ya, semua orang akan berbicara, semua orang akan berbuat sesuai dengan seleranya atas agama. Baik dalam akidah, keyakinan, ibadah, terserah, agama belum sempurna. Berarti masing-masing berbuat, melakukan secara pemikiran, ilmiah, amalia, ya, ya, terserah. Karena belum sempurna, maka disempurnakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Jelas. Nabi bagaimana yang kita yakini, kaum mukminin meyakini tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali agama telah sempurna dan ajaran Islam telah disampaikan, amanah telah ditunaikan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih, sudah lengkap sempurna. Itu akidah kita. Ya. Itu akidah kaum mukminin. Nah, di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha merusak. Ya. Ini hal yang harus kita waspadai. Ya. Menyelisihi ijma' kaum muslimin yang telah turun temurun dan menyelisihi teks Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pernyataan bahwa Nabi tidak pernah mengklaim dia benar sendiri. Pernyataan-pernyataan yang sungguh sangat berbahaya. Ya. Allah yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itulah benar. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berjalan dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu turunkan kepadanya. Beliau mengatakan, memerintahkan sahabatnya ya, menulis semua yang keluar dari mulutnya. Uktub ma kharaja min fi illa al-haq. Tulis. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Ya, Nabi mengatakan tidak seorang pun dari umat ini Yahudi dan Nasrani yang mendengar kedatanganku, yang mendengar risalahku, yang sampai kepadanya Islam ini, kemudian dia tidak menerima, tidak melaksanakan. Illa kana min ashabil jahim, maka dialah sebagai penghuni neraka jahim. Karena Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam, agama di sisi Allah Islam. Naam, Allah juga turunkan agama sebelumnya, tapi telah dirubah, telah terjadi penyelewengan, kemudian diakhiri dengan agama Islam yang secara substansi, secara kandungan, ya, landasan utamanya sama, yaitu mengajak pada tauhid, tapi syariatnya berbeda dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghapus syariat-syariat sebelumnya. Nah, maka kata Allah, barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai aturan, sebagai pedoman, maka Allah tidak menerima darinya dan termasuk orang-orang yang merugi dunia dan akhir. Wa may yabtaghi al-islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Naam. Merugi dia dunia dan akhirat. Dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Maka waspada, ya. Hati-hati dari berbagai istilah-istilah, ya, yang bisa merusak akidah, dan yang demikian itu bisa juga akan yang mengikis keislaman seseorang bila dia menyatakan hal itu, meyakini bahwa agama tidak sempurna, Rasul tidak benar, ya, tidak pernah mengklaim benar, ya. Maka ini yang sudah diwaspadai, itu sebagian dari hal-hal yang perlu diingatkan pada kesempatan kali ini, agar kita waspada, jangan sampai ya terjerumus, ya. Dan jangan sampai mendengarkan pernyataan yang seperti itu, tidak perlu juga membaca hal-hal yang seperti itu. Ya. Baik, ikhwatul iman, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, akidah kita, ya. Dan menjaga tauhid kita. Nah, untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita diteguhkan di atas keimanan tauhid, atas sunnah, di atas akidah yang benar. Allahumma amin. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang sifat, ya, sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Sebelumnya sifat nuzul, juga Allah turun, ya, ke langit bumi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditanyakan bagaimana, ya, turunnya, tapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik tentang sifat istiwa, kita katakan juga dalam sifat nuzul, turun, dan sifat-sifat yang lain, bahwa an-nuzul, turun, ma'lum, diketahui maknanya, wal-kaifu majhul, kaifiyahnya, hakikat turunnya tidak diketahui, hanya Allah yang mengetahui, adapun kita manusia tidak mengetahui hal itu. Kemudian, ya, beriman, mengimaninya wajib, karena Allah yang atau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Kemudian menanyakan tentang hal itu, perbuatan yang beda, ya, karena tidak pernah ditanyakan oleh salafus saleh, yang mereka tentunya lebih berilmu tentang Allah, mereka lebih, ya, memiliki semangat di dalam beragama, mereka lebih kenal kepada Allah, mereka lebih mengagungkan Allah, mereka lebih mensucikan Allah. Tidak ada satu kebaikan kecuali mereka adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan untuk melakukannya, ya, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka barang siapa yang ingin selamat, ya, ikuti jalan mereka. Nah, ikhwatul iman, para besar rahimakumullah. Nah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-maji wal ityan. Maji itu, ya, datang, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat datang untuk, ya, melakukan pengadilan, ya. Faslil qada baina ibadihi. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung ya, melakukan hal itu pada hari kiamat. Yang demikian itu ya dijelaskan, atau sifat kedatangan Allah itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan di dalam hadis tentang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya datang untuk memutuskan, melakukan pengadilan untuk menghisab ya manusia. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Hal yang demikian itu tentunya ya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, sebagaimana yang telah kita jelaskan dan telah diulang-ulang, dan pada kesempatan kali ini terus akan diulang. Ya, dengan pengulangan tadi kebenaran itu juga akan semakin tertanam di dalam hati kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan ini kita katakan dengan segala sepenuh keyakinan kita, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ya datang al-maji' wal-ityan, yang terjemahan kita ya kedatangan. Kapan Allah datang? Pada hari kiamat. Ya. Untuk lifaslil qada, untuk melakukan ya pengadilan, menghisab ya, untuk menanya ya, mengadili para hambanya, menanyakan pada mereka tentang perbuatan dan amalan mereka. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan barang siapa yang berbuat kejahatan akan dengan kejahatan ya, kecuali bila Allah memaafkannya. Itu semua kita yakini ya. Kenapa itu kita yakini? Kenapa kita imani tanpa ada keraguan sedikit pun? Karena terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih ya, penjelasan tentang sifat tersebut. Dan ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka satu hal yang perlu kita terus sampaikan ya, jika ada terbesit dalam benak pikiran kita ya, penyerupaan atau tashbih, berarti Allah datang, kemudian kita mulai menghayalkan bagaimana datangnya ya, apakah pindah turun dari arasnya dengan zatnya datang, beda aras kosong bergerak ya, pindah satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu kita pahami ya, dan realita makna datang dalam kehidupan kita. Nah, makna yang seperti itu ya, yang ada dalam benak pikiran kita yang seperti itu harus kita singkirkan ya. Bagaimana menyingkirkannya, menghilangkannya? Ya, baca firman Allah, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', tidak ada ya suatu pun yang serupa dengan Allah. Ini prinsip dasar, ini kaidah yang sangat ya penting sekali. Laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Dan lanjutkan ayatnya bahwa as-sami'ul basir, sementara Allah ya as-sami'ul basir, sami' mendengar dan basir melihat. Berarti Allah tetapkan baginya pendengaran dan penglihatan. Artinya apa? Nam, Allah memiliki sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan sifat tersebut tidak menyerupai suatu pun dari sifat makhluk. Ini harus kita pahami, dan ini harus kita ya jadikan sebagai prinsip dasar di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berani mengatakan ya bahwa Allah turun ke langit bumi, Allah istiwa di atas arasy, Allah datang pada hari kiamat. Ya. Kenapa kita katakan hal itu? Demi Allah, tiada yang ya menyebabkan kita mengatakan hal itu kecuali kita mendapatkan di dalam Al-Quran Allah yang menyatakan hal itu. dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal itu. Dan kita mengatakan dalam iman kita, amantu billah, ya, amantu bi rasulillah, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Keberiman kepada Allah dan kepada semua yang datang dari Allah, syariat Islam ini sesuai dengan, ya, kehendak Allah. Keberiman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang datang dari Rasulullah, ya, berita, perintah, ya, semuanya ala muradi rasulillah, sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita imani, ya, kita imani hal itu semua. Adapun bila terbesit dalam benak pikiran kita berbagai makna-makna yang batil atau pemahaman-pemahaman yang negatif, maka ini harus singkirkan. Karena kalau terus kita buka peluang dalam pikiran kita untuk menghayalkan, ya, merenungkan berbagai makna-makna yang negatif tersebut, maka akan berakhir kepada suatu akidah yang sangat berbahaya, yaitu apa? At-ta'til. Ta'til itu apa? Mengingkari dengan alasan ingin mensucikan Allah, ya, maka diingkari. Lalu begitu diingkari, bagaimana memahami makna ayat tersebut? Dita'wilkan, ya, intinya adalah pengingkaran pada maknanya, sehingga terjadi berbagai bentuk pentakwilan, perbedaan dalam mentakwil yang masing-masing berusaha untuk menafsirkannya sesuai dengan latar belakang pemikiran dan juga prinsip dasar yang telah dia, ya, cetuskan tadi, yaitu kalau ditetapkan secara zahirnya berarti akan menyerupai sifat makhluk, berarti harus ditakwil. Itulah penyebab kenapa ahlul kalam mentakwil, menyimpang, dan sehingga mentakwil kemudian menafikan, ya, mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menurut akal mereka akan ditetapkan secara zahirnya akan menjerumuskan ke dalam tashbih. Dan juga mereka menggunakan ayat yang tadi juga, laisa kamitsli syai, tapi tidak dilanjutkan ayat sudahnya. Ayat tersebut, na'am, ada penafian dan ada juga penetapan. Yang dinafikan adalah penyerupaan, yang ditetapkan, ya, sifat-sifat Allah. Berarti menetapkan sifat tidak menimbulkan penyerupaan, ya, tidak melazimkan adanya penyerupaan. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai, ya, tidak sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sementara Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan maha melihat. Nah, ikhwatul iman, para hafizah rahimakumullah, inilah akidah salafus salih. Beginilah mereka berakidah. Inilah keyakinan mereka. Maka tidak terdapat dari sahabat muhajirin wal ansar, dari kalangan, ya, ahli Badar yang ikut perang Badar bersama Nabi, kalangan muhajirin wal ansar, mereka yang hidup bersama Rasulullah, dari, ya, mereka 10 orang yang dijamin masuk surga dan 104 orang yang menjadi khalifah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya, begitu sucinya hati mereka, bersihnya jiwa mereka, ya, cemerlangnya pemikiran mereka, begitu, ya, pengagungan dan kecintaan kepada Allah, ma'rifah kepada itu betul bersemi dalam hati mereka. Mereka sungguh, ya, generasi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya, yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan dan pedoman, ya, di dalam memahami kalam Allah dan kalam Rasulnya. Karena Rasul memerintahkan, bahkan Allah juga, ya, sebelumnya memerintahkan hal itu. Nah, ikhwatul iman, ingin selamat dalam hal ini tidak ada jalan kecuali mengikuti jalan mereka. Itulah yang kita katakan, itulah yang kita sampaikan, mengikuti pemahaman salafus soleh, mengikuti manhaj salaf. Naam, ikhwatul iman, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat ya maji ya, dalam hadis terdapat redaksinya ata atait, dalam Al-Quran terdapat ya kalimat juga ja'a wa ata, naam atau ya'ti. Ayat yang menjelaskan hal itu pertama dalam surat ya Al-Fajr ayat 22, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya. Dan datanglah Rabbmu, dan datang Rabbmu ya, dan malaikat bersaf-saf. Jadi malaikat bersaf-saf ya, kondisi malaikat datang pada hari kiamat yaitu bersaf-saf. Wa ja'a rabbuk ya, ja'a rabbuk, sangat nyata sekali, jelas ja'a ya, dalam bahasa kita terjemahannya datang, ja'a rabbuk wal malaku saffan saffa, begitu datang para malaikat bersaf-saf dalam surat Al-Fajr. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 210, Allah mengatakan ya, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika wa qudiyal amr. Tiada yang mereka tunggu, yang mereka nanti ya. Tiada lain yang mereka tunggu dan mereka nanti illa an ya'tiyahumullah, kecuali datang ya Allah kepada mereka, fi dhulalin minal ghamam ya, di bawah naungan dari awan. Apa maksudnya? Bahwa orang-orang kafirin yang mereka melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama Allah, atau mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, berbuat kesyirikan, kekufuran ya, dan tidak beriman, tiada mereka tunggu kecuali bila datang hari kiamat, sehingga mati mereka semuanya ya, celaka dan binasa mereka. Maka Allah akan datang pada hari kiamat untuk mengadili mereka ya, memberikan kepada mereka balasan terhadap perbuatan ya, atau sanksi kepada mereka terhadap perbuatan atau kekufuran mereka tersebut. Jadi yang turun di sini artinya yang tadirun, menunggu. Nah, maka di sini redaksinya ayatiyahum, yati atau yati ya, artinya jaa, yajiu, datang. Di dalam ayat lain surat ya Al-An'am 158, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti ya rabbuk aw ya'ti ya ba'du ayati rabbik ya. Tiada yang mereka tunggu ya, yang mereka nanti, kecuali datangnya malaikat kepada mereka, atau datang Rabbmu, atau datang sebagian tanda-tanda atau ayat-ayat Rabbmu, tanda-tanda kekuasaan kebesaran Rabbmu. Maksud dari ayat ini, orang-orang kafirin, orang musyrikin yang menyembah patung berhala, yang membuat syirik kepada Allah, kekufuran ya, apalagi mereka tunggu, kenapa mereka tidak beriman, kenapa mereka tidak mentauhidkan Allah. Kata Allah, tiada mereka tunggu sampai datang malaikat mencabut roh mereka, sehingga mereka mati dalam keadaan kekufuran dan kesyirikan itu. Atau pada hari kiamat ya, Rabbmu akan datang untuk apa? Mengazab mereka, mengadili mereka ya, memberikan sanksi dan balasan terhadap kesyirikan dan kekufuran mereka. Au ya'tiya ba'du ayatir, atau mereka menunggu datangnya tanda-tanda ya kiamat ya, seperti ghurubus syams min maghribiha, yaitu terbitnya matahari di belahan barat. Pada tatkala itu tidak lagi diterima taubat. Apakah itu mereka tunggu? Kenapa mereka tidak beriman? Nah, Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedatangan malaikat untuk mencabut roh mereka, kedatangan Allah pada hari kiamat, dan datang muncul ya tanda-tanda kekuasaan Rabb-mu, yaitu tanda-tanda kiamat, terbitnya matahari di belahan barat. Begitu yang tafsirkan para ulama salaf, begitu yang jelaskan Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir ya Jami'ul Bayan bi ta'wil ayatul Quran, ya begitu juga para mufassirin yang lain yang mengikuti manhaj salaf di dalam menafsirkan Al-Quran, yang tidak mentakwilkan Al-Quran sebagaimana pentakwilan Ahlul Kalam. Nah, dari ketiga ayat tersebut ya memberikan atau kita menyimpulkan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Maji' atau Al-Ityan, yang artinya adalah datang. Nah, kemudian di dalam hadis juga terdapat penetapan ya sifat ata al-ityan ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya, Allah Subhanahu wa taala membalas ya kebaikan yang dilakukan hamba sebagaimana hamba itu melakukan, bahkan lebih mulia dari itu. Jika seorang hamba bergegas datang menghadap Allah dengan berjalan, maka Allah akan lebih datang lagi ya, cepat lebih cepat datang ya kepada hamba sesuai dengan kondisi seorang hamba, bahkan Allah membalas lebih dari itu ya, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dan hadis sebutkan ya, ya hadis kursi, idza taqarraba ilayya 'abdi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an ya. Maka dalam hadis ini wa in atani yamshi ataitu harwalatan, apabila seorang hamba taqarraba ilayya, mendekatkan diri kepadaku, tentunya beramal soleh, dira'an sehasta maka aku akan mendekat kepadanya sedepah dira', nah ba'an. Baik. Jadi sehasta dan sedepa. Naam. Baik. Kemudian wa in atani yamshi, jika dia datang padaku, yamshi berjalan, ataituhu, ku datang kepadanya, harwalatan. Harwala berlari. Ya. Yamshi jalan, harwala lari. Ya. Yuharwil. Baik. Ini hadis muttafaqun alaih. Mungkin pertama sekali ya juga para pemirsa mendengar hadis ini. Berarti apakah Allah lari Ustaz? Nah, ikhwatul iman, kita harus memahami satu permasalahan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini sebagai dalam konteks memberikan pembalasan atau ya balasan terhadap perbuatan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam redaksinya terdapat ata, ya, datang. Bahwa bila seorang hamba bergegas untuk datang kepada Allah dengan melakukan berbagai amal soleh dan ketaatan, maka Allah akan bersegera membalas ya, datang untuk membalas perbuatan dan amalan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan jenis amalan, bahkan diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara makna. Akan tetapi kalimat ata tersebut menjadi sifat bagi Allah, itu datang. Adapun dari sisi makna, ya, apalagi mungkin sebagian menghayalkan dia seorang datang kepada dia berjalan, kemudian setelah itu dia berlari menyambut kedatangannya. Begitu yang dimaksud, itu yang dibayangkan dalam benak pikirannya. Nah, ini kita katakan bukan seperti yang kita bayangkan, bukan seperti yang kita ya pahami, bukan seperti yang asumsi kita seperti itu. Karena kita melihat realita kedatangan itu, ya dia berjalan, kemudian siapa yang menyambut kedatangannya bergegas, lebih berlari, ya makna yang seperti itu, itu yang harus kita bersihkan dari benak pikiran kita. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui Allah tidak satu pun yang menyerupai dirinya, tapi Allah tetapkan bagi dirinya atta kedatangan. Maka berbeda dengan ahlul kalam. Ahlul kalam itu mereka langsung mentak benda atta, perintah Allah datang, kata mereka ya, diingkari dengan alasan tadi, kalau ditetapkan secara zahirnya berarti kita menyerupakan Allah ya. Kita kata nah, Allah memiliki sifat datang atta. Lalu bagaimana caranya? Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tapi dari kandungan hadis ini juga terdapat makna ya, bahwa Allah bergegas membalas kebaikan seorang hamba. Tapi jangan sampai ya, penjelasan terhadap makna, jangan sampai penjelasan terhadap makna itu menyebabkan kita mengingkari sifat atta atau datang tadi. Berbeda ahlul kalam. Ahlul kalam itu mereka selewengkan maknanya ya, untuk merubah makna, redaksinya atau makna dari lafaznya untuk merubah makna. Ahli sunnah tidak menetapkan, kemudian maknanya dipahami dengan benar. Maknanya dipahami dengan benar. Maka di sini kita menetapkan sifat ya atta bagi Allah ya, wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Ya, jika seorang hamba datang kepadaku berjalan ya, dia mungkin beribadah tapi menetap saja, tapi berjalan, dia datang menuju Allah, datang perintah Allah ya, dia laksanakan, bergegas untuk melakukannya ya, berusaha untuk melakukannya, maka Allah akan lebih segera datang kepadanya dengan membalas kebaikan ya, memperlipat gandakan dan balasan yang lebih utama. Nah, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi, hadis Abi Hurairah ya, pada hari kiamat Allah ya, disebutkan Nabi SAW, fayatihimul jabbar fi suratihi allati fi surati ghairi surati allati ra'awhu fiha awwala marrah wa yaqulu ana rabbukum. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka datanglah kepada mereka Al-Jabbar itu Allah ya, yang diantara nama Allah Al-Jabbar, Al-Jabbarul Mutakabbir, Al-Jabbar, di surah dalam bentuk ya, yang tidak mereka lihat sebelumnya ya, ya, dan yang pertama mereka lihat. Nah, kemudian Allah mengatakan ana rabbukum. Ini sabda Nabi SAW sebagaimana menjelaskan ya, Allah mengatakan ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Nah, jadi Allah datang, ya'ti. Bagaimana datangnya? Ya, ini tidak boleh ditanyakan. Allah istawa alal arsh, bagaimana istiwanya? Ini tidak boleh ditanyakan. Sebagaimana kata Imam Malik ya, al-maji' al-istiwa ma'lum wal-kayfu majhul, bahwa istiwa itu ma'lum maknanya, diketahui maknanya, tapi hakikatnya, kaifiyahnya tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita katakan juga dalam sifat ini dan sifat-sifat yang lain seperti nuzul, turun, majik, begitu juga al-majik ma'lum dalam bahasa Arab ya. Al-ityan juga ma'lum dalam bahasa Arab. Lalu bagaimana kaifiyahnya, caranya, hakikatnya? Ya, Allah yang mengetahui. Mengimani wajib, kenapa? Terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis yang sahih. Menanyakan tentang kaifiyah tadi bid'ah. Kenapa? Abu Bakar tidak pernah menanyakan, Umar tidak pernah menanyakan, Uthman tidak pernah menanyakan, Ali tidak pernah menanyakan, 10 yang mendapat jaminan surat tidak menanyakan, Muhajin wa Ansar tidak pernah menanyakan. Siapa yang lebih mulia, Anda atau mereka? Siapa yang lebih suci hatinya, Anda atau mereka? Siapa yang lebih benar pemahamannya, ya, kita atau mereka. Baik, siapa yang mendapat rekomendasi Rasulullah SAW, mereka adalah ya, orang yang terbaik. Sementara kita, siapa yang merekomendasikan? Tidak ada. Nah, maka dalam hal ini, jalan yang selamat ya, kita serahkan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai di situ. Ini jalan yang selamat. Tapi mereka biasa memikirkan bagaimana ya, kalau datang berarti berjalan pindah. Allah Maha Tinggi. Nah, mulai masuk berbagai pemikiran-pemikiran dan apa namanya itu bisikan-bisikan syaitan ya, masuk ke akal pikiran kita. Nah, tidak perlu ditakwil karena jelas. Ada yang mentakwil katanya wajah yaitu amru rabbik, perintah Rabbmu. Jadi bukan Allah yang datang, perintahnya yang datang. Ya. Waja'a, kata mereka, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datang perintah Rabbmu dan para malaikat ya, datang bersaf-saf. Nah, kan tapi sebelum jawab apakah benar pentakwilan seperti itu, saya ingin menukil perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kaum Asy'ariyah menisbatkan diri pada beliau. Ya. Di dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaghar, kitab yang beliau tulis dikirim kepada Ahli Tsaghar, penduduk Tsaghar. Ya. Itu beliau mengatakan dalam kitab tersebut bahwa disebutkan dalam kitab itu ya, konsensus Ahli Sunnah dalam perkara-perkara teologi yaitu akidah. Di antara yang beliau sebutkan wa ajma'u, ya Ahli Sunnah sepakat, annahu azza wa jalla, ba Allah azza wa jalla yaji'u yaumal qiyamah wal malaku saffan saffa. Allah datang pada hari kiamat dan para malaikat juga datang secara bersaf-saf. Ini Imam Abu Hasan Asy'ari yang mengatakan. Dan itu pula yang ya dikatakan oleh para ulama salaf. Ya. Sebelum Abu Hasan Asy'ari dan juga yang ya sesudah Abu Hasan Asy'ari, ulama-ulama ahli sunnah yang mengikuti ya akidah Rasulullah, para sahabat yang selamat dari akidah kaum Ahlul Kalam, kaum Jahmiyah. Baik. Lalu perintah Allah apakah benar ditakwilkan? Benar pentakwilan ja'a rabbuk wal malaku saffan saffa. Datang Rabb, perintah Rabbmu. Baik, perintah Rabbmu. Bagaimana kita ya menyikapi ayat yang tadi dalam surat Al-An'am, Allah sebutkan di situ tiga kedatangan. Datang para malaikat mencabut roh mereka, datang Allah, kemudian datang ya perintah Allah yaitu yang berupa ya sebagian tanda-tanda kekuasaan, itu tanda-tanda kiamat. Disebutkan tiga secara bersamaan dan juga diungkap dengan kalimat ata. Ya, kalau tadi ja'a rabbuk, ja'a kedatangan juga, ata juga bermakna kedatangan. Dalam surah Al-An'am disebutkan hal yang turunah illa an ta'tiyahumul malaika. Ya, tiada yang mereka nanti-nanti. Yaitu kaum musyrikin, orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran, mereka juga tidak mau beriman kecuali datang malaikat untuk mencabut roh mereka. Atau datang Rabbmu. Itu pada hari kiamat. Ya, begitu mereka binasa, kemudian datang kiamat akan dibangkitkan, kemudian akan datang Allah untuk mengadili mereka. Ya. Atau ya'tiya ba'du ayati, atau datang sebagian jadi tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Ini merupakan perintah Allah, urusan atau amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul matahari di belahan barat. Apakah itu mereka tunggu? Nah, maka di sini bagaimana pentakwilannya? Apakah mungkin ja'a rabbu ja'a murabbik, berarti diulang-ulang begitu ya, ja'a murabbik, kemudian ja'a ba'du ayati rabbik? Maka jelas ya, firman Allah tentu ya tidak seperti yang demikian. Baik. Lalu juga kita bertanya pada Ahlul Kalam yang mengingkari sifat kedatangan tersebut. Nah, maka kita bertanya, dari mana datang perintah Allah? Jika yang datang perintah Allah, dari mana datang perintah Allah? Jika jawabannya ya, datang dari Allah. Perintah Allah datang dari Allah. Betul. Perintah Allah datang dari Allah. Ya. Baik. Tapi ada pertanyaan yang lain yang harus dijawab. Di mana Allah? Perintah Allah datang dari Allah. Kita tanyakan, di mana Allah? Ahlul kalam sepakat, kata mereka, tidak boleh ditanyakan di mana Allah. Ingin lari dari mengingkari, ingin lari dari menetapkan sifat, ya, apa? Sifat ketinggian Allah, sifat keberadaan Allah. Ya, maka kata mereka, enggak boleh dikatakan aina, di mana Allah. Ya subhanallah, rasul yang ma'sum, rasul yang kamu imani sebagai nabimu, yang katanya cinta kepada nabi, ya, yang semua mengaku Islam mesti mengikuti nabi, ya, dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah mengucapkan kalimat tersebut, yaitu di mana Allah. Ya, di mana Allah? Aina Allah? Dalam hadis yang sahih. Ya. Sebagian telah terjelaskan, dan jawabannya sebagai bukti keimanan seorang budak wanita yang ditanya oleh Nabi SAW, aina Allah? Nah, sementara mereka mentakwil sifat, ya, sifat Allah tersebut, mereka, ya, tidak mengimani, bahkan tidak membolehkan menanyakan hal itu. Karena jika demikian, Allah punya tempat. Tempat itu makhluk, kata dia. Berarti Allah dalam makhluk, pada suatu arah yang makhluk. Nah, ini yang pernah kita sampaikan. Karena memahami bahwa mereka memahami menggunakan teori yang dipakai adalah bagaimana menganalogikan sifat tersebut dengan sifat makhluk, maka terjadilah hal-hal yang seperti ini. Ikhwatul iman, permisi rahimakumullah. Akan tapi, ya, ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang merupakan akidah mereka, mereka meyakini, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-maji, karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun, ya, apakah datang itu, ya, berarti berpindah, bergerak, ya, hal yang demikian ini, harus, ya, yang selamat dalam hal ini kita tidak menetapkan itu dan tidak menafikan, karena tidak terdapat penjelasan itu dalam nas Al-Quran. Maka, ya, kendati muncul pertanyaan seperti itu di sebagian para ulama, tapi yang selamat dalam hal ini sebagian dijelaskan oleh para ulama, ya, seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, yang selamat di dalam memahami, menyikapi apakah kedatangan itu dia berpindah atau bergerak, ya, maka kita katakan Allah datang, cukup, tanpa ditanyakan apakah datang bergerak, apakah dengan zatnya atau mungkin tanpa zatnya, ya, apakah turun dari arasnya, ya, semua hal itu tidak terdapat dalam nos. Maka yang selamat dalam hal ini adalah kita tetapkan kedatangan Allah, ya, tapi kita tidak mempertanyakan bagaimana datangnya, ya, dan mengatakan ungkapan-ungkapan pernyataan-pernyataan atau redaksi-redaksi ungkapan-ungkapan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis tadi. Jadi, sebagaimana menjelaskan oleh para ulama, ya, ijra'uha kama wardat, menetapkan sebagaimana datangnya, sebagaimana tertera, sebagaimana terdapat di dalam nas-nas tersebut. Ini jalan yang selamat. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa mengetahui hakikatnya. Naam. Wala yuhituna bihi ilma. Ya. Tidak mungkin ilmu mereka bisa meliputi tentang hal itu. Tapi kita mendapatkan dalam Al-Quran, Allah datang. Bahkan dalam hadis juga seperti itu. Hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Dan Rasul yang mengatakan, mustahil Rasul berdusta. Mustahil. Beliau mengatakan yang benar. Maka kewajiban kita adalah mengimani sebagaimana bentuk, ya, keimanan kita atau konsekuensi iman kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, itu yang selamat. Hanya sampai batas itu saja yang diperbolehkan. Selebihnya, ya, jangan dibuka peluang untuk merekayasa, untuk menganalogikan, untuk melogikakan, untuk, ya, mengkias-kiaskan dan seterusnya. Karena demikian itu akan berujung kepada apa? Pentakwilan, yang intinya lah pentaktilan, yaitu penafian dan pengingkaran. Semoga kita diselamatkan dari berbagai pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan akidah-akidah yang batil, semoga kita diteguhkan di atas akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Naam. Wallahu a'lam. Demikian. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas keluangan waktu dan ilmu yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan Jumat pagi hari ini dari pembahasan akidah asma wa sifat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan selanjutnya bagi Anda yang memperdalam materi dengan bertanya seputar pembahasan, silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Silahkan, kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Kami buka untuk penelpon yang pertama di 0218236543. Halo. Belum tersambungkan. Kami berikan kesempatan, silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Silahkan. Kami akan bacakan berkaitan dengan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari... Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Gabe. Pak Gabe. Di mana? Di Sibolga, Sumut, Pak. Silakan, apa pertanyaannya? Ini, Pak, mengenai halusinasi wal jamaah ini, Ustaz, ya kan? Kita kan belum mengerti ini apa ini halusinasi wal jamaah. Mohon dulu Ustaz apa pencerahannya bagi kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mohon maaf. Waalaikumsalam. Nah, baik, terima kasih kepada Pak Gade atau ya di Sibolga, Sumatera Utara, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi ingin penjelasan tentang hakikat Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya. Ikhwatul iman kaum muslimin dan syekh Rasul, Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk mendengar, ya. Membuka ya, telinga kita untuk bisa mendengar kebenaran dan membuka pintu hati kita untuk menerimanya. Tidak diragukan bahwa di antara nama pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang selamat ya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang selamat yang dimaksud adalah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul berbagai perpecahan ya, iftiraq di kalangan umat ini sampai kepada 73 ya golongan. Kemudian yang selamat kata Nabi hanya satu, firqatun najiyah. Itu yang kita maksud, golongan yang selamat. Ya. Golongan yang selamat. Kenapa selamat? Karena mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran. Nah. Maka dinamakan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Sebenarnya mereka tidak mengelompokkan diri, tapi tatkala sekte-sekte itu melakukan penyimpangan, maka mereka yang membuat kelompok sesuai dengan pemahaman dan pemikirannya, sehingga menyimpang dari yang selamat tadi. Ini sebagai ya ilustrasi bagi kita, ini jalan yang lurus. Kita wajib mengikutinya, jalan yang lurus. Nanti ada seorang yang berjalan, boleh ngambil, menyimpang ke kanan. Yang satu lagi menyimpang ke kiri. Berarti yang menyimpang tadi memisahkan dia dari yang lurus tadi. Maka dia menyimpang. enggak selamat. Yang ke kiri begitu juga. Makanya kita bisa sam, karena yang selamat satu, karena dia yang terus masih berpegang teguh, yang berpegang teguh dengan kebenaran, dengan al-haq yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka namakan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Karena mereka selamat dengan bimbingan Allah dan petunjuk dari Allah, maka Allah akan terus menjaga, menolong mereka. Maka dinamakan juga dalam sebagian hadis at-ta'ifal mansurah, kelompok yang selamat. Dan sebagian kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin zahirin la yadurru man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Senantiasa ada kelompok dari umatku yang akan selalu ya zahirin berada di atas al-haq, yang ditolong oleh Allah sampai datang perintah Allah, ya berakhirnya alam semesta ini dan jadi pada hari kiamat. Mereka senantiasa dalam kondisi seperti itu dan tidak akan ya memudaratkan mereka makar dan propaganda orang-orang yang ingin mencelakakan mereka. Nah, kelompok yang selamat itu juga dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan mereka yang selalu mengikuti kebenaran, berjamaah dalam mengikuti kebenaran. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah, beliau menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa artinya? Apa yang aku ikuti ya dan para sahabatku pada hari ini. Ya. Yang diikuti Nabi di waktu hidup beliau, yang diikuti sahabat waktu hidup beliau, yaitu waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidupnya para sahabat, tiada lain kecuali ajaran Nabi, Al-Qur'an dan hadis. Kemudian dalam sebagian disebutkan mereka itu jamaah. Apa maksud jamaah? Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud menjelaskan jamaah itu adalah mawafaqal haq walau kunta wahdak. Itu jamaah. Jadi standar jamaah itu adalah kebenaran, bukan ya kuantitas. Tapi adalah kebenaran. Bukan banyaknya orang yang berkelompok, mengelompok diri, membuat suatu ya buat suatu lembaga atau mungkin yayasan, organisasi atau ormas, itu kita jamaah, katakan jamaah. Tidak, jamaah itu yang sudah dengan kebenaran, kendati Anda sendirian. Maka dikarenakan mereka yang setia mengikuti Rasul, Quran dan Sunnah tadi, dan mereka yang setia mengikuti kebenaran tadi, berpegang teguh dengan kebenaran, ya, maka dinamakan mereka ahli sunnah dan al-jamaah. Maka ahli sunnati wal jamaah. Ya, karena Nabi juga memerintahkan kita, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Maka ahli sunnah, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka yang berpegang dengan jamaah kebenaran, dan standar kebenaran adalah Al-Quran dan hadis. Dalam hal apa? Dalam seluruh perkara agama. Dan mereka juga yang selalu mengikuti sahabat Nabi, mereka secara menyeluruh. Bila sahabat Nabi telah mengimani, meyakini, mereka sepakat itu hujjah. Karena secara individu, secara perorangan, ya tidak bisa hujjah kecuali sesuai dengan kebenaran. Tapi secara keseluruhan mereka telah sepakat dalam urusan agama, dalam urusan akidah dan ibadah, maka itulah hujjah. Nah, dalam hal ini mereka semua sepakat dalam ya kewajiban mengikuti Rasul, kewajiban mengikuti ya Al-Quran, mengikuti Sunnah dan mengimani ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Simpulannya, ahli sunnati wal jamaah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Mereka yang mengikuti para salafus saleh. Karena Rasul tadi mengatakan ma ana alal yawma wa ashabi, apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Ya. Mereka yang mengedepankan wahyu, perhatikan. Wahyu itu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Mereka yang mengedepankan wahyu dari akal. Ya. Jadi wahyu itu landasan. Itu yang sumber. akal alat untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Ya, akal bukan untuk diikuti, tapi untuk memahami. Wahyu diikuti, tapi memahami wahyu Al-Quran dan hadis dengan akal yang sehat. Nah, jadi tidak kedua, di antara keduanya tidak bertentangan. Akal yang sehat dan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Quran dan hadis, tidak ada yang bertentangan. Oleh karena itu ahli sunnah sepakat, ahli sunnah wal jamaah sepakat, yang menjadi landasan hukum adalah Al-Quran dan sunnah, dan akal adalah untuk memahami, bukan untuk menentang, bukan untuk mengadili, bukan untuk menghakimi. Nah, berbeda dengan ahlul bidah wal ahwa, ya, dari ahlul kalam, ya, kalau ahli sunnah, ahli sunnah, ya, karena berpegang dengan sunnah, tapi pengikut hawa nafsu namakan ahlul bidah, karena yang mengikuti bidah dan hawa nafsu mereka, ya, begitu. Apa yang terjadi? Mereka balik, karena mereka beragama yaitu landasannya akal, bukan naql. Naql itu wahyu. Maka begitu mendapatkan sifat-sifat dalam Al-Quran, menurut akal mereka, ini kalau ditetapkan secara zahirnya menyerupai, ya, akan konsekuensinya begini dan begitu seterusnya. Mereka jika turun, ya, masya Allah turun, ya, kemudian mereka seperti itu, berarti berpindah, ya, berarti masuk ke langit bumi, ya, ini menurut akal tidak bisa diterima. Ya, Allah istiwa alal arsh, berarti Allah butuh pada arsh, menurut akal tidak bisa diterima. Lalu gimana? Ya, ditakwil, diselewengkan. Apa? Ya, istaulah, berkuasa. Turun apa? Perintahnya, rahmatnya. Tapi mereka tidak melihat pada nas, atau tidak melihat kepada nas atau teks secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, begitu juga dalam hal yang masalah sifat-sifat yang lain. Jadi mereka pasrah dan berserah diri kepada Allah, ahli sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka yang paling benci pada perbuatan-perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam agama, bila masalah akidah atau amaliyah. Ya, enggak ada istilah mereka itu ada bid'ah hasanah. Ya, karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu perkataan Rasul. Lalu ingin kita pertentangkan dengan perkataan ulama, mungkin di mutaakhirin ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Subhanallah, Rasul mengatakan. Ya, Rasul mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka ahli sunnah, mereka hanya bergantung dengan sunnah dalam berakidah, dalam beramal, dan berusaha menerapkan hal itu. Akan tapi mereka bukan maksum, ya. Mereka tidak maksum. Dan mereka di antara pertanda ahli sunnah, mereka sepakat di dalam mengikuti para sahabat Nabi. Makanya, kenapa yang namanya 72 sekte yang tadi diklaim oleh Nabi, dihukumi sebagai ada, diponis Nabi sebagai sekte yang sesat? Karena di antara penyebabnya adalah karena mereka meninggalkan jalannya para sahabat, manhajnya para sahabat. Maka ahli sunnah wal jamaah, ini makan ahli sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya, itulah salafus soleh dan generasi tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, jadi itu secara umum tentang ahli sunnah wal jamaah. Jadi nama ini, ya, nama yang mulia, tapi sangat disayangkan ada yang sebagian mengklaim, ya, itu ahli sunnah dan menafikan dan ini dari yang lainnya, dan berbagai tuduhan ini tidak benar. Siapa yang bahagia dengan istilah dan nama ini adalah orang-orang yang betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, bukan yang, ya, doyan kepada perbuatan-perbuatan, ya, menyimpang dari hadis Nabi, mengada-ngada, atau lebih, ya, doyan untuk melakukan hanya menghidupkan sebuah tradisi, budaya dan seterusnya, tidak, ya. Tapi ahli sunnah berpegang teguh dengan sunnah, mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah, mengikuti para salafus soleh. Cukuplah bagi kita mengamalkan agama ini, kaum muslimin. Apa yang kita inginkan dari amalan dan akidah kita? Tidakkah cukup dalam Al-Quran dan hadis? Kenapa ditambah-tambah? Kenapa harus juga, ya, ikuti mungkin, kenapa ditambah dengan mungkin sifulan pemahaman seperti ini? Kenapa ada fanatisme kepada kelompok-kelompok tertentu? Kenapa? Tidakkah cukup kita fanatik kepada Al-Quran dan hadis? menjadi standar, itu menjadi ya pemersatu bagi kita semua. Oleh karena itu tujuan kita lah, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis, ya, bukan sekedar sebuah nama, tapi realita dan fakta. Ini yang harus ya kita bersungguh-sungguh, ini yang harus kita sampaikan, ini yang kita ingin mengajak umat untuk kembali seperti itu. Nah, itulah hakikat dari Ahli Sunnah. Maka barang siapa yang dibimbing oleh Allah untuk ya berjalan di atas sunnah, mengenali sunnah dengan sesungguhnya, ya, itu dia telah bahagia. Jadi harus dipahami dengan mana istilah sunnah, karena ya mohon maaf, apakah benar istilah yang saya sampaikan bahwa istilah sunnah itu dibajak gitu ya, pembajakan terhadap istilah sunnah, pada itu nama yang mulia. Tapi kena ketidaktahuan hakikat dari sunnah dan jamaah itu, maka sebagian kelompok-kelompoknya mengklaim diri dia yang ahli sunnah, yang lain tidak. Ya, ini tidak benar. Ya, ahli sunnah tidak mengenal kelompok tertentu. Ingat, ahli sunnah tidak mengenal ormas tertentu. Ahli sunnah tidak mengenal jamaah tertentu. Ahli sunnah, setiap mereka yang berpegang teguh dengan sunnah, Al-Quran dan Hadis, mengikuti salafus syih, mereka ahli sunnah. Karena mereka tidak berkelompok. Nanti mereka tidak punya ormas, nanti mereka tidak punya ya organisasi, tapi mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah, ya, akidah mereka dilandasi di Al-Quran, ibadah mereka dilandasi Al-Quran dan sunnah, ya, bermuamalah, itulah ahli sunnah. Tapi ingat, mereka bukan maksum, ya, maka adanya kesalahan, kekeliruan dari individu mereka bukan, tidak bisa dikatakan sebagai dalil untuk mengklaim bahwa berarti enggak benar manhajnya, bukan seperti itu. Nah, inilah yang perlu dipahami. Ya, semoga apa yang sedikit ini bisa dipahami oleh Bapak yang bertanya dan kita semua, dan semoga kita ya betul-betul jadikan Allah sebagai ahli sunnah, ya, bukan sekadar hanya sebuah nama, tapi betul-betul ya fakta dan realita. Nah, demikian, wallahu a'lam. Hey, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, ada yang mentakwil surat Sad ayat ke-75, tangan Allah dikatakan dengan kuasa Allah. Apakah itu takwil yang benar? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Abdullah ya yang bertanya. Ini pembahasan insyaallah akan kita bahas secara rinci ya, tentang sifat tangan. Ini mungkin beberapa pertemuan ke depan. Tapi yang jelas bahwa pentawilan yadullah dengan kekuatan itu jelas pentawilan ahlul kalam. Ya. Itulah semua pentawilan, penyelewengan. Sebenarnya lebih tepat penyelewengan gitu. Tahrif, karena ta'wil itu juga miliki ya konotasi bahwa ta'wil itu ya pentafsiran gitu. Tapi ta'wil yang dimaksud ta'wil ahlul kalam, ta'wil ahlul kalam itu ya menyelewengkan makna ya dari makna zahir ayat kepada makna yang ya lemah, makna yang jauh dari kandungannya. Nah, seperti itu. Maka yadullah ya dikatakan qudrah tidak benar. Itu pentakwilan. Ya, pentakwilan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Bahkan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu memiliki dua tangan. Ya. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, ya. Begitu Allah perintahkan iblis sujud pada Adam, iblis tidak mau sujud, sombong. Kata Allah katakan kepada iblis, ma mana'ak, hai iblis, apa yang menghalangmu antasjud lima khalaqtu biyadaihi, sujud kepada ya Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Allah katakan yadaiya, yadun yadani, dinisbatkan kepada yang berbicara, yadaiya, dua tangan. Allah yang mengatakan. Apakah kita lebih tahu dari Allah? Demi Allah, kalau Allah tidak mengabarkan di dalam Al-Quran, tidak kita membaca ayat tersebut, Al-Quran, tidak akan berani kita mengatakan hal itu. Tidak akan berani. Siapa yang berani mengatakan? berdusta atas nama Allah. Ya, mustahil. Tidak akan dilakukan orang memiliki iman. Tapi Allah yang mengatakan, dan Allah yang lebih tahu. Antum a'lamu amillah. Apakah Allah lebih tahu atau kalian? Adakah yang lebih berilmu dari Rasul SAW? Sementara Rasul mengatakan, inni wallahi la akhsyakum wa a'lamukum bi a'lamukum billah ana, kata Rasulullah. Orang yang lebih kenal kepada Allah, lebih mengetahui tentang Allah, saya, kata Rasulullah SAW. Adakah yang lebih berilmu daripada para sahabat setelah Rasulullah SAW daripada tentang Allah daripada mereka? Tidak. Nah, itu dibaca oleh mereka di dalam solat, tapi enggak ada yang komplain menta'wilkan kudratullah, kekuasaan. Ya, naam, Allah punya kudrah, tapi tangan di sini bukan makna kudrah, ya, tapi adalah tangan Allah yang hakiki. Tapi tentunya tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk, tidak serupa dengan tangan makhluk. Jadi ini tidak benar. Insyaallah akan kita bahas secara rinci, ya, tentang masalah itu. Kita akan juga jelaskan kebatilan pentakwilan, ya, orang-orang yang mengingkarinya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, demikian, wallahu alam. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, ya, karena waktu juga yang membatasi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan pemahaman yang benar, juga diajarkan kepada kita akidah yang sahihah di dalam mengenal Allah dan juga dalam perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.